Sapa Sote masih bersama kita dan Indra Musik. Liramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokne elo ning pipi, suara weruh senadyan Prenita.